dan Allah berikan di akhirat keselamatan dari api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya ulfah, dijinakkannya hati-hati, sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Sesuatu yang tidak bisa diupayakan dengan harta benda. Sesuatu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka kalian dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi persaudara. Tidak bisa dipaksakan. Hizbiyun, segala macam kelompoknya, Ikhwanul Muslimin dan pecahan-pecahannya, Hizbut Tahrir dan juga segala macam kelompok-kelompok sufi, tablighiyin dan sejenisnya berupaya untuk menyatukan semua hati manusia, tetapi gagal total. Mengapa? Karena mereka ingin menggabungkan sekian banyak manusia dalam keadaan berbeda manhajnya, berbeda prinsipnya, berbeda akidahnya, berbeda jalannya. Uturas menuangkan harta, bukan hanya miliaran, mungkin lebih dari itu. Triliunan. Untuk bisa mengakurkan semua golongan. Saya akan kasih bantuan besar. Tetapi awas, jangan bicara tentang Syiah, jangan bicara tentang Sufi, jangan bicara tentang... Tidak bisa. Apakah bisa? Dengan itu mereka menyatukan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjawab. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaupun engkau infakkan seluruh harta di muka bumi ini sebagai modal untuk menyatukan mereka, ma allafta baina qulubihim, kalian enggak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang akan menta'lif dan menjinakkan hati-hati mereka. Allah berikan kenikmatan ta'liful qulub bisababin, dengan sebab, yaitu penerapan agamanya dengan hikmah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Ikhwani fi din a'azakumullah, ta'liful qulub perlu perangkat-perangkat untuk menjinakkan hati-hati manusia. Perlu perangkat-perangkat, yaitu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan, walaupun engkau mengeluarkan infak modalnya sepenuh bumi ini, ma an allafta baina qulubihim, engkau enggak akan bisa menjinakkan hati mereka. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh ini seperti junudun mujannadah, seperti tentara yang solid. Ma ta'arafa minha talaf, yang saling mengenal mereka akan bisa akur. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan apa yang saling mengingkari, saling berbeda, maka akan berselisih dan akan saling mengingkari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau tentara memiliki seragam tertentu atau ciri-ciri tertentu, maka yang dia kenali bahwa itu sama dengan saya, otomatis akan akur, akan jinak hatinya. Sebaliknya ketika melihat sesuatu berbeda, maka otomatis tanakara, saling mengingkari dan saling menjauh. Ini sudah sunnatullah. Al-arwah junudun mujannadah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibn Hibban terhadap hadis ini, qala sababu tilafin nas wa iftiraqihim ba'da qada'illahi as-sabiq wa ta'arufu ar-ruhaini wa tanakuruhuma. Kata Ibn Hibban rahimahullah, sebab akurnya hati-hati manusia dan sebab berpecahnya manusia adalah pada ruh-ruhnya. Apakah sama atau berbeda? Faida ta'arafa ar-ruhani wujidatil ulfah. Kalau dua jiwa ini saling mengenali, maka akan jinak hati mereka. Wa idza tanakara ar-ruhan, kalau dua ruh itu saling mengingkari, wujidatil furqah, akan terjadi perpecahan. Baina jismayhima, karena jiwanya, karena ruhnya berbeda, maka jasadnya ikut berbeda. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah juga mengomentari hadis tadi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang al-arwah junudun mujannadah. Qala al-Khattabi, kata Ibn Hajar, berkata al-Khattabi, yuhtamal an yakuna isyara ila makna tashakul fil khairi wasyarr. Kata al-Khattabi melalui nukulan Ibn Hajar bahwasannya bisa jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah isyarat tentang kecocokan dalam kebaikan dan kejelekan. Wassalahi wal fasad, dalam kesalehan atau dalam kerusakan, atau dalam al khairi minan nasi yahinnu ila ashkali, seorang yang baik akan cenderung kepada orang yang baik. Orang yang syirir, masih kata Al-Khattabi, orang yang jahat, nadhiru dhalik, juga sama, akan cenderung kepada orang yang jahat. Fata'arafal arwah, yaqa' bihasbit tiba' allati jubilat alaiha. Fata'arafal arwah, maka jinaknya ruh-ruh tergantung kesamaan tabiat, tergantung kesamaan sifat yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Min khairin wa syarr, apakah baik atau jelek. Fa idza ittafaqat ta'arafat, kalau sama maka mereka akan akur. Wa idza ikhtalafat tanakarat, kalau ternyata berbeda akan saling berjauhan. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, sebagai nasihat dari Ibnul Jauzi rahimahullah, wa yastafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, kalau ada seseorang yang wajada min nafsihi nufratan mimman lahu fadilah, kalau ada seseorang hatinya tidak suka dengan orang yang memiliki keutamaan, memiliki kesalehan, memiliki keilmuan, fayan bagi an yabhatsal muqtadi, maka dia harus periksa diri. Mengapa saya tidak suka dengan orang soleh itu? Mengapa saya tidak suka dengan orang yang memiliki keutamaan? Fayas'a li izalatihi, maka dia perbaiki dirinya, dia perbaiki akhlaknya, dia perbaiki sifatnya, dia berusaha untuk introspeksi dan kemudian memperbaiki. Hatta yatakhallas minal wasfil madzmum, kata Ibnul Jauzi, hingga hilanglah sifat yang tercela tadi. Wa kadzalikal qaul fi aqsihi, demikian pula ucapan tentang sebaliknya. Mengapa saya kok suka dengan orang yang jelek? Ada apa pada diri saya? Juga harus periksa. Jangan-jangan ada kesalahan pada dirinya. Misalnya ternyata dia lebih cenderung pada dunia, sedangkan orang jelek ini menguntungkan. Orang jelek ini banyak memberikan faedah-faedah dunia. Maka berarti engkau tidak ikhlas. Engkau berjalan di atas dorongan dunia, bukan dorongan agama. Maka berarti harus bersihkan hati, bersihkan diri, agar kita benar-benar ikhlas berjalan di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di atas syariat ini karena Allah dengan keikhlasan, bukan karena dorongan-dorongan dunia. Ikhwan ibn na'azakumullah, Ibnu Abbas pernah berkata tentang seseorang, orang ini cinta kepadaku. Maka yang hadir di hadapannya berkata, "Wa ma ilmuk?" Dari mana kamu tahu kalau dia cinta sama kamu? Karena aku cinta kepada dia. Wal arwah junudun mujannada. Sedangkan roh-roh ini junudun mujannada. Apa yang sama akan saling cinta. Kalau aku cinta dia, berarti dia juga cinta kepadaku. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kata Ibn Abbas, karena roh-roh ini seperti tentara, seperti pasukan yang saling. Apa yang sama mereka akur, dan apa yang berbeda mereka saling berjauhan. Ikhwani bidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata juga Malik ibn Dinar rahimahullah, la yattafiqu thnani fi ishratin illa fi ahadihima wasfun minal akhar. Tidaklah sepakat dua orang, tidaklah akur dua orang, saling jinak hatinya, kecuali kedua-duanya memiliki kesamaan dalam sifat atau dalam perkara-perkara tertentu. Wa inna ajnasan nas ka ajnasit tayr. Karena jenis-jenis manusia seperti jenis-jenis burung. Wala yattafiq naw'ani min at-tayri fi at-tayran illa bainahuma munasabah. Tidaklah mereka terbang bersama-sama kecuali ada kesamaan di antara mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya ukhuwah perlu ada upaya untuk menyamakan. Perlu ada upaya untuk menyatukan. Dalam makna menyatukan ruh-ruh tadi. Akidah yang sama, pemahaman yang sama, manhaj yang sama. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan sebaliknya, menghindari perkara-perkara yang akan menyebabkan perpecahan dan perbedaan. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya ukhuwah perlu ada tawassut fil mahabbah. Perlu ada at-tawassut, tengah-tengah, tidak melampaui batas dalam masalah cinta. Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan bagaimana untuk menyatukan ruh-ruh tadi, yaitu dengan tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri, tawasi bil marhamah. Harus ada saling menasehati, harus ada saling memberikan wasiat dengan kebaikan, tawasi bil haqq, dan ada saling menasehati untuk sabar, dan harus saling menasehati dengan rahmat. Ini perangkat untuk menyatukan. La naqul misla qaulil hizbiyyin. Kita tidak berkata seperti ucapan para hizbiyyin. Supaya bisa bersatu, maka jangan saling salah menyalahkan. Itu hizbiyyah, ikhwaniyah. Adapun ahlu sunnah justru untuk menjinakkan hati-hati harus ada tanasuh. Dan harus ada yang namanya taslim, tunduk pada kebenaran. Dua perkara ini saling bergandengan dan tidak bisa terpisahkan. Saling menasehati dan saling bisa menerima kebenaran. Maka ukhuwah akan terus terjaga. Ukhuwah akan tetap langgeng dengan dua ini. Saling menasehati, saling menegur, saling mengingatkan yang lupa, saling menyadarkan yang alpa, dan saling menasehati untuk sabar, sabar, sabar. Jangan sebaliknya. Justru menasehati untuk tidak sabar, alias provokasi. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu ngalah? Jangan kalah sama mereka. Ini bukan perangkat persatuan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cinta harus ada ukurannya. Bukan cinta buta. Bukan cinta buta yang dikatakan oleh mereka dengan kalimat kalau cinta sudah melekat, kotoran pun terasa coklat. Bukan itu yang sedang kita bahas. Bukan cinta yang ekstrim, bukan cinta yang hulu, dengan cinta yang melampaui batas. Tapi cinta yang diajarkan dalam sunnah. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Awthaq, ural iman. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Disebutkan dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Dan juga disebutkan oleh Al-Khatib fi tarikhih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Ahbib habibaka haunan ma. Asa an yakuna baghidaka. Yauman ma, cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Bisa jadi pada satu saat dia menjadi orang yang kau benci. Bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja. Bisa jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang kau cintai. Ahbib habibaka haunan ma. Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Karena bisa jadi satu saat dia akan menjadi orang yang kau benci. Kalau cintanya berlebihan melampaui batas. Akan melahirkan ta'assub. Akan melahirkan taklid. Akan melahirkan membebek. Akan melahirkan sekian sifat-sifat yang jelek. Dan itu penyebab perpecahan. Tidak akan menerima kritikan apapun, enggak akan menerima nasihat apapun, enggak akan dia terima semua nasihat kalau menyalahkan orang yang dicintainya. Ini cinta yang kebablasan. Pokoknya dia tidak pernah salah. Pokoknya dia adalah orang yang maksum, yang enggak pernah ada ketergelinciran. Ini bahaya. Kalau ternyata kenyataannya dia tergelincir, dan kemudian ditegur. Kita harus bisa menerima. Jika itu hak. Kita akan katakan. Ya wajar. Dia juga manusia. Keistimewaan orang yang salah. Adalah yang ketika dinasehati. Dia terima. Maka orang tadi yang mencintainya. Akan semakin cinta. Kalau cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau cintanya karena sesuatu yang lain. Cinta yang berkait dengan dunia, keuntungan, kedudukan, pujian, dan seterusnya, maka ini susah untuk bisa menerima bahwa orang yang kau cintai salah. Tidak bisa. Dia akan marah besar. Ikhwan ibn dina azakumullah. Berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Aslam, la yakun hubbuka kalafan, wala bughduka talafan. Janganlah kecintaanmu menjadi beban. Dan jangan kebencianmu menjadi kebinasaan. Dikatakan, kaifa dzak? Bagaimana itu? Qala, dijawab, idza ahbabta fala taklaf kama yaklafu as-sabi bi syai'in yuhibbuhu. Kalau engkau cinta, jangan engkau membebani dirimu sampai-sampai seperti anak kecil yang suka sesuatu. Wa idza abghadta, dan kalau engkau membenci, janganlah kebencianmu bughdan yuhibbu an yatlaf sahibuk, benci sampai ada harapan di hatimu kalau dia binasa. Ini kebablasan. Cintanya berlebihan, bencinya kebablasan. Fayahlak, maka akan binasa. Ikhwan ibn A'azakul, berkata pula Al-Hasan rahimahullah, ahibbu haunan wa abghidu haunan. Cintailah sekedarnya dan bencilah sekedarnya. Faqad afrata aqwamun fi hubbi aqwamin fahalaku. Telah melampaui batas satu kaum mencintai satu kaum, akhirnya binasa. Wa afrata aqwamun fi bughdi aqwamin fahalaku. Demikian pula ada satu kaum yang kebablasan dalam membenci satu kaum, akhirnya juga binasa. Kalam hikmah, ucapan hikmah. Maka saya katakan, merajut ukhuwah harus dengan hikmah. Mencintai yang kebablasan, kata Al-Hasan, akan membinasakan. Sebaliknya, kebencian yang kebablasan juga akan membinasakan. Afrata aqwamun fi hubbi aqwamin fahalaku. Wa abghada aqwamun, afrata aqwamun fi bughdi aqwamin fahalaku. Demikian pula sebaliknya, satu kaum membenci satu kaum kebablasan juga binasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, para ulama ketika menyatakan sabar terhadap penguasa yang zalim, apakah tidak boleh membencinya? Mereka menyatakan sudah semestinya kita membenci satu kemaksiatan, membenci satu kezaliman, tapi sabar, tidak kebablasan. Siapa yang kebablasan? Khawarij. Kemudian menghalalkan darahnya, menghalalkan kehormatannya, menjatuhkan kewibawaannya. Na'udzubillahi min dzalik, fahalaku, maka mereka binasa. Sedangkan aqwam yang afrata fi hubbi aqwam, satu kaum yang afrata, yang berlebihan dalam mencintai satu kaum, sangat banyak contohnya. Sammi wala haraj, silakan sebutkan. Tidak perlu berat. Semua kelompok-kelompok hizbiyah, semua kelompok-kelompok aliran-aliran yang memiliki satu kelompok tertentu, mereka mencintai tokohnya kebablasan. Sehingga tidak pernah mau mendengar qala Allah, qala Rasul. Pokoknya guru saya, pokoknya tokoh saya, pokoknya. Tidak bisa. Dikatakan dengan ayat, dikatakan itu ayatnya mereka. Dikatakan hadis, itu hadis mereka. Astagfirullah. Kitab kita sama Al-Quran. Hadis-hadis kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa harus dikatakan ini hadis mereka, ini ayat mereka? Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula barakallahu fikum, yang namanya ukhuwah memiliki perangkat berikutnya yang dikatakan oleh para ulama dengan nasihat-nasihat yang sangat bagus, seperti Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Laisa min syarifin wala alimin wala dhi fadlin illa wa fihi aib, walakin minan nasi man la yabtaghi an tudhkar uyubuhu, faman kana fadluhu akthar min naqsihi wahaba naqsahu li fadlihi. Kata Ibnu Musayyib rahimahullah, tidaklah orang yang mulia, tidaklah seorang alim, tidaklah seorang yang memiliki fadilah, kecuali dia mesti memiliki kekurangan tertentu. Sebagai manusia, manusiawi. Walakin minan nasi man la yabtaghi an tudhkar 'uyubuhu. Tetapi kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beberapa manusia ada yang tidak sepantasnya untuk disebut kejelekan-kejelekannya karena kalah dengan fadilahnya dan keutamaannya. Faman kana fadluhu akthar, siapa yang memiliki fadilah yang besar, keutamaan yang besar, maka kekurangannya tertutupi dengan fadilahnya. Ini juga perangkat dari perangkat-perangkat ukhuwah. Melihat keutamaan orang yang memiliki keutamaan. Maka saya sebutkan dengan tegas, pemecah belah umat, pengacau, ghaugha'iyun, tharfarun, adalah orang yang menebarkan uyub an-nas, khususnya ahlul fadail, khususnya orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan. Maka sungguh dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Dia mengacau lebih banyak daripada meluruskan. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah syair, humun nas wad dunya wala budda min qadha yalum ba'ainin aw yukaddir mashraba wa min qillatil insafi annaka tabtaghil muhaddab fid dunya walasta muhaddaba. Bagus sekali ucapan ini. Mereka manusia, mereka di dunia, la budda min qadha, maka mesti ada qadha, ada keruhnya. Tidak sempurna semua manusia. Yalumu bi'ainin aw yukaddiru mashraba, mesti akan ada satu keruh di dalam air yang jernih. Wa min qillatil insaf, dan termasuk kurang bijak kalau engkau mengharapkan orang itu bersih sedangkan engkau sendiri tidak bersih. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini perangkat yang bisa merajut ukhuwah. Kata para ulama, man nadhara fi aibi nafsihi, siapa yang bisa melihat kekurangan dirinya, dia akan bisa memaklumi orang lain. Tetapi siapa yang melihat dirinya bersih, maka dia tidak pernah bisa memaklumi orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang ingin minum air yang tak keruh, maka dia akan kehausan selama-lamanya. Kamu lihat air ini jernih, silakan kamu lihat dengan kaca pembesar atau dengan mikroskop. Apakah ini bersih? Mesti ada qadha. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah juga berkata, "Idza ghalabat mahasinur rajul 'ala masawi'ihi, lam tudzkaril masawi." Kalau orang itu sangat banyak kebaikannya, kelebihannya dan keutamaannya daripada kejelekannya, kata Abdullah bin Mubarak, maka jangan sebutkan kejelekannya. Akan menjatuhkan kehormatan, akan menjatuhkan kemuliaannya, dan akan menjatuhkan keutamaannya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqillil lawm, adilu wal 'itaban. Kurangi kritikan, kurangi cercaan. Bukan kita katakan jangan, tidak. Teguran perlu. Tetapi barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam beberapa perkara. Fasfahis safhal jamil. Fasfah, asafhal jamil adalah memaklumi kesalahan orang lain. Khususnya yang berkait dengan urusan pribadi, yang berkait dengan urusan dunia, tidak mengapa untuk kita ngalah. Mengapa engkau marah besar sampai bermusuh-musuhan, sampai na'udzubillah benturan fisik hanya karena masalah keuntungan dunia. Tetapi ketika masalah agama, dia sungguh sangat pemaaf, biarin aja mereka mencerca sunnah. Astagfirullah. Terbalik hatinya, terbalik otaknya. Tidak demikian manhaj ahlus sunnah. Kalau urusan agama, kita harus jelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tetapi untuk urusan pribadimu, untuk urusan duniamu, Allah ajarkan fasfahis safhal jamil. Maklumilah dengan indah. Fama kullu insanin yastahiqqu an yu'atab. Bal li kulli syakhsin halun wa li kulli halin miqdar. Tidak setiap orang harus kamu salahkan. Tidak setiap orang harus kamu kritik, kamu tegur dalam segala perkara. Masing-masing orang ada keadaannya dan masing-masing keadaan ada ukurannya. Ini namanya hikmah. Masing-masing orang ada kadarnya atau masing-masing orang ada keadaannya dan setiap keadaan ada ukurannya. Kalau ada seorang yang datang kepadamu, berbicara dalam keadaan dia tidak mengerti kesyirikan, apakah kita perlu membicarakan urusan-urusan yang di bawahnya? Nanti. Kita bicarakan kesyirikannya dulu. Demikian pula ketika berbicara pada seseorang yang tidak mengerti agama, terangkan agama itu dasarnya yang mudah dipaham. Kalau dikatakan engkau salah ininya, dari ujung rambut sampai ujung kaki disalahkan, bisa jadi dia akan lari dan akan berkata Islam itu susah. Islam itu sulit. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut keindahan dalam sikap itu pada tiga perkara. Yang pertama, fasfahis safhal jamil. Yang kedua, fasbir sabran jamila. Yang ketiga, fahjurhum hajran jamila. Ada tiga yang Allah sebut dengan keindahan. Sikap-sikap yang indah. Sikap-sikap yang hikmah. Pertama, fasfahis safhal jamil. Apa fasfahis safhal jamil? Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ay ar-ridha bighairi itam. Ridha dengan tanpa menegurnya. Karena itu urusannya dengan pribadinya. Ridha dan tidak menyalahkan. Contohnya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang pernah melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ma masastu dibajan wala hariran alian min kaffi Rasulullah SAW. Aku enggak pernah memegang satu sutra pun atau dibaj yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah SAW. Walaqad khadimtu Rasulullah 10 sinin. Aku sudah melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Tetapi fama qala li uffin qat. Enggak pernah mengatakan kepadaku uff. Ah. Wala li syai'in fa'altuhu. Tidaklah pada sesuatu yang aku lakukan kemudian Rasul mengatakan, "Mengapa kau lakukan?" Tidak pernah. Tidak pula pada sesuatu yang lam af'alhu, sesuatu yang aku tidak lakukan, harusnya aku kerjakan. Rasulullah tidak pernah berkata, ala fa'alta kada, ala fa'alta kada, tidak kau melakukan ini, kenapa tidak melakukan itu? Tidak pernah. Ikhwan ibn na'azukumullah. Sesuatu yang harusnya dikerjakan, tidak dikerjakan. Rasulullah tidak mengatakan, mengapa enggak dikerjakan? Sesuatu yang harusnya tidak dikerjakan, malah dikerjakan. Juga tidak pernah berkata, mengapa dikerjakan? Apa maknanya? Fasfah. As-safhal jamil. Hasilnya adalah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sejak muda beliau bersama Rasulullah SAW menyaksikan akhlaknya, menyaksikan perangainya, menyaksikan kelembutannya, menyaksikan bagaimana tidak lunak hatinya, bagaimana tidak luluh hatinya. Sebaliknya, kalau setiap sesuatu disalahkan, dikerjakan, kenapa dikerjakan? Tidak dikerjakan, mengapa tidak dikerjakan? Enggak datang, kenapa enggak datang? Ketika datang, kok datang? Terus saya harus bagaimana? Apa yang saya harus lakukan? Semua salah. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat, teman, orang yang memiliki hati yang jinak akan bisa saling memaklumi. Mungkin dia terlambat. Ternyata tidak datang bukan terlambat, oh, mungkin ada uzur. Ternyata dalam keadaan uzur yang diduga tidak juga. Oh, mungkin ada urusan yang lebih penting. Subhanallah. Dia mencari 1000 husnudzan. 1000 prasangka baik sebelum berprasangka jelek pada saudaranya, sahabatnya. Kalau engkau mengharapkan sahabatmu bersih, engkau enggak akan pernah punya sahabat abadan. Ikhwan ibn na'azukumullah, rajutlah ukhuwah dengan hikmah, dengan safhal jamil. Yang kedua adalah as-sabrul jamil, sabar. Safah dengan sabar sangat erat hubungannya. Tidak akan bisa memaklumi orang lain, enggak akan bisa memaklumi kekurangan saudaranya kalau hatinya tidak sabar. Kalau hatinya adalah orang yang tidak dipenuhi dengan kesabaran, hati yang keras, kaku, enggak bisa. Dia akan cepat marah, cepat emosi. Saya begini dan begini, saya lelah, saya capek, kenapa kamu enggak begini? Ikhwan ibn na'azukumullah, maka sabarlah dengan sabar yang indah. Fasbir sabran jamila. Sabar itu indah wallah. Sabar itu indah wallah. Mereka salah paham. Mereka tidak mengerti. Orang yang sabar kata-katanya akan terukur. Orang yang sabar kata-katanya akan tertata dengan baik. Orang yang sabar kalimatnya akan bisa disesuaikan dengan sunnah. Sedangkan orang yang tidak sabar akan terbawa emosi. Ketika terbawa emosi, kata-katanya tidak tertata. Kalimat-kalimatnya tidak tersusun dengan baik. Akhirnya tergelincir lidah. Akhirnya membuat pecah persaudaraan. Menghancurkan ukhuwah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, fasbir. Sabran jamila. Apa maknanya fasbir sabran jamila? Huwa alladhi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sabran jamil atau sabrun jamil, huwa alladhi la syakwa fihi wala ma'ah. Sabar yang tidak diiringi keluh kesah. Sabar yang indah adalah sabar yang tidak diiringi keluhan-keluhan padanya atau bersamanya. Saya begini, saya begitu. Keluhan-keluhan. Menyalahkan saudaranya. Menuduh saudaranya. Menjuluki saudaranya. Dengan berbagai macam keluhan-keluhan. Al-Hajrul Jamil. Sedangkan yang ketiga. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah dengan peninggalan yang baik. Huwa alladhi la adha ma'ah. Hajr yang dikatakan jamilan, masih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah al-hajr la adha ma'ahu. Hajar yang tidak ada adha, tidak menyakiti, tidak mengganggu. Tidak ada kalimat-kalimat adha, enggak ada perbuatan-perbuatan adha, tidak menyakiti saudaranya. Cuma merasa saya tidak cocok. Daripada saya harus berbicara dengan salah, ya sudah. Bagaimana fulan? Ahlus sunnah, masya Allah, baik. Selesai. Tidak dia berkata lebih dari itu. Hajran jamila. Kalau hajran yang tidak jamil, dia akan menyatakan dia begini kemana-mana. Na'udzubillah min dhalik. Tertharun. Gawgaiyun. Penebar fitnah. Itu bukan hajrun jamil. Ikhwani bin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Bashar ibn Bard, "Idza kunta fi kulli al-umur mu'atiban sadiquka lam talqa alladhi la tu'atibu." Kalau engkau dalam segala perkara kau salahkan dia, maka temanmu enggak akan kau dapati yang kau tidak cela dia. Artinya kau enggak akan dapat teman yang kau tidak cela dia. In anta lam tashrab miraran 'ala al-qada. Kalau engkau tidak mau meminum air yang memiliki keruh, dami'ta wa ayy an-nas tasfu masharibuhu. Engkau akan terus kehausan. Siapa orang yang minumannya bersih dari keruh? Fa'ish wahidan awsil akhak fa'innahu muqarifun dhanbin marratan wa mujanibu. Maka silakan pilih hidup sendiri atau engkau sambung persaudaraan dengan saudaramu karena dia kadang punya salah, kadang benar. Ini manusia seluruhnya muqarifun dhanbin wa mujanibu. Kadang tergelincir pada satu kesalahan, kadang bisa menghindari. Itu manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita katakan bahwa maknanya adalah kurangi, bukan hilangkan sama sekali. Karena teguran itu perlu. Bahkan teguran sudah kita katakan di awal adalah termasuk perangkat ukhuwah. Tetapi fi kullil nas au fi kulli mar hal wa fi kulli hal miqdar. Setiap orang ada keadaannya dan setiap keadaan ada miqdarnya, ada ukurannya. Bagaimana membanding-bandingkan hal ini dan hal itu, bagaimana membandingkan ukuran-ukurannya, itulah yang namanya hikmah dan itu harus ada bimbingan ilmu. Apa makna hikmah? Makna hikmah adalah al-ilmu dan ketepatan. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Ilmu dan ketepatan. Kapan harus marah, kapan dia saf dengan safhal jamil. Kapan dia maklumi, kapan dia tegur. Ini barakallahu fikum, perlu rincian, perlu ilmu, perlu bimbingan dari para ulama. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan berjalan sendiri. Jangan berjalan dengan emosi. Justru akhirnya merusak ukhuwah, memecah belah ulfah. Justru akhirnya menjauhkan manusia dari dakwah. Karena tidak hikmah, karena tidak bijak. Urusan di dalam pondok pesantren diumumkan di internet untuk seluruh dunia. Majnun. Ghaugha'iyun. Tartarun. Urusan intern di rumahnya. Dengan istrinya. Tiba-tiba di status istri saya, suami saya. Ajib. Sama sekali tidak hikmah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Perkara ini barakallahu fikum. Kaitannya dengan tiga perkara tadi. Fasbir sabran jamila. Fasfah safhal jamil. Kalau terpaksa harus dijauhi, fahjuruhum hajran jamil. Hajran jamila. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani ahlas sunnah rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala menyatakan dengan bijak antara tengah-tengah tadi, tidak ifrat, tidak tafrit. Inna kasratul itab sababun liqati'ah wattirahi jami'ihi dalilun ala qillatil iktiras bi amri sadiq. Kebanyakan kritik, kebanyakan teguran akan memecah belah. Tidak ada yang dimaklumi sama sekali. Akan qati'ah, akan terputus ulfah. Sebaliknya, membiarkannya, membebaskannya tanpa ada teguran, itu berarti engkau tidak peduli dengan urusan sahabatmu. Waqad qil, masih kata Imam Al-Mawardi, waqad qil, dan dikatakan pula, illatul mu'adah, qillatul mubalah. Sebab permusuhan adalah kurangnya kepedulian. Sebab permusuhan adalah qillatul mubalah, kurangnya kepedulian. Bal tatawassat halata tarkihi wa itabih. Kata beliau terakhir menyimpulkan, maka tengah-tengahlah engkau antara tarkihi wa itabih. Membiarkan, memaklumi, dan menegurnya seimbang. Mana yang perlu ditegur, mana yang perlu dimaklumi. Kadang-kadang, seseorang perlu taghaful. Dan taghaful itu kecerdasan. Saya pura-pura tidak tahu saja. Mengapa? Ada perkara yang lebih penting yang harus saya nasihatkan dia. Sehingga yang satu itu masih dia anggap seperti tidak tahu saja. Ternyata barakallahu fikum, ini ucapan banyak para ulama. Dan di sini dasarnya ucapan para ulama tadi. Kasratul itab, banyak kritik, banyak menyalahkan, tidak bisa memaklumi orang lain. Ini biasanya adalah karena merasa diri bersih. Maka dikatakan tadi oleh penyair, min qillatil insaf, innaka tabtagil muhadzab fid dunya walasta muhadzaba. Engkau ingin orang itu tidak punya salah sama sekali, padahal engkau sendiri tidak begitu. Engkau menginginkan orang lain harus suci, bersih, sedangkan engkau sendiri tidak begitu. Ikhwan ibn a'azakullah, siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia bisa mengenali orang lain. Siapa yang bisa melihat aib dirinya, maka dia akan bisa memaklumi orang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk perangkat ukhuwah adalah muasah. Barakallahu fikum. Muasah adalah saling merasakan. Sedih sahabatnya, dia ikut merasakan kesedihannya. Gembira sahabatnya, dia ikut gembira seperti sahabatnya. Dia kekurangan, kesusahan, maka dia berupaya untuk membantunya. Ini barakallahu fikum perangkat ukhuwah yang juga sangat penting. Tidak bisa satu pihak, tetapi saling muasah. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ahabban nas ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal, dan amalan yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sururun yudkhiluhu ala muslim, apalagi ahlus sunnah. Amalan yang terbaik adalah kegembiraan yang diberikan oleh seseorang kepada seorang muslim. Kegembiraan yang dimasukkan kepada seorang muslim itu sebaik-baik amalan. Atau yakshifu anhu kurbatan, atau menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim. Aw yaqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya. Aw yatrud anhu ju'an, atau menghilangkan lapar saudaranya. Wala an amshi ma akhin fi hajatin, sungguh kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk menunaikan hajatnya, membantu menunaikan hajatnya, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf. Iktikaf ibadah yang mulia, tetapi berjalan untuk membantu saudaranya itu lebih dicintai. Dan kata Nabi, lebih aku cintai daripada a'taqifa fi hadzal masjid, daripada aku beriktikaf di masjid ini. Jadi tunjuk adalah masjid Madinah. Yani Masjidil Madinah, Masjidil Nabawi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masih ada satu kalimat yang tertinggal. Saya ulangi kalimatnya. Walan amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min a'takif, min an a'takif fi hadal masjid syahran. Aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu hajatnya, lebih aku sukai daripada i'tikaf di hadal masjid syahran, sebulan penuh. Ini yang sering dilupakan. Bahkan yang lebih banyak lagi, dia menginginkan orang-orang tersebut membantu dirinya, memberikan hajat dirinya, menyenangkan dirinya dan seterusnya, tetapi dirinya tidak membantu orang lain dan tidak memikirkan orang lain. Ini tentunya barakallahu fikum enggak akan bisa terajut ukhuwah. Orang hanya merasa diperbudak, tidak merasa dijadikan sebagai sahabat, tidak merasa dijadikan sebagai akhin lahu, tetapi dijadikan anak buah yang diperintah. Ini ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lambat laun ulfah akan retak. Lambat laun kecintaan akan pudar. Lambat laun orang akan merasa jenuh. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa terhadap siapa? Saling. Disebutkan Nabi SAW menyatakan, aku berjalan untuk membantu sahabatku. Artinya bukan Nabi dibantu. Nabi mengatakan, aku berjalan untuk membantu hajat saudaraku. Lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi syahran. I'tikafnya sudah ibadah yang mulia. Ditambah lagi di Masjid Nabawi. Ditambah lagi bukan sehari. Syahran, satu bulan. Selanjutnya, hadis ini masih panjang. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang bisa menjaga emosinya, maka Allah akan tutupi aibnya. Apa mafhumu khalafahnya? Mafhumu khalafahnya, kalau dia tidak sabar, tidak bisa menahan emosinya, akan terbuka auratnya, kekurangan-kekurangannya. Wa man kadzama aw kadzama ghaidahu walau sya'an yumdiyahu amdahu. Siapa yang bisa menahan amarahnya, yang sesungguhnya kalau dia mau melampiaskannya, dia bisa. Berbeda orang yang tidak mampu melampiaskan amarah dan orang yang menahan amarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menahan amarah padahal dia mampu, kalau dia mau melampiaskan amarahnya dia bisa. Tetapi dia tahan. maka mala'allahu qalbahu, Allah akan penuhi hatinya, raja'an yaumal qiyamah, akan dipenuhi harapan-harapannya nanti yaumal qiyamah. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin, siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk membantu hajatnya, untuk menunaikan hajatnya, hatta tatahayya lahu, hingga terwujud apa yang diinginkannya atau apa yang merupakan kebutuhannya. Asbatallahu qadamahu yawma tazillul aqdam, Allah akan kokohkan kakinya di hari di mana kaki-kaki tergelincir. Dia kokoh kakinya. Mengapa? Karena dia membantu orang lain, membantu saudaranya. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amal, sesungguhnya jeleknya akhlak akan merusak amalan. Kama yufsidul khal al asal, sebagaimana cuka akan merusak madu. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Ibnu Asakir dalam tarikhnya, dan dihasankan sanadnya oleh Syekh Al-Albani fi sahihah rahimahullahu taala. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dimaksud dengan muasa. Inilah yang dimaksud dengan saling merasakan apa yang dirasa orang lain. Dia suka apa yang disukai sahabatnya, saudaranya. Dia membantu apa yang dibutuhkan saudaranya. Dia sedih dengan kesedihan saudaranya. Dia gembira dengan kegembiraan saudaranya. Sebaliknya, akan disebut dengan haqad. Lawannya adalah haqad. Ketika saudaranya senang, dia jengkel. Dia marah. Mengapa? Kok dia yang dapat? Mengapa kok dia yang diangkat? Kenapa kok dia? Itu namanya hasad. Kok dia mendapatkan rezeki? Kok dia mendapatkan keuntungan? Kok dia mendapatkan kehormatan? Kok dia yang dianggap begini dan begitu? Sebaliknya, kalau saudaranya justru mendapatkan kesedihan, jatuh, bangkrut, atau dicerca, atau dijatuhkan kehormatannya, ya gembira. Rasain. Astagfirullah. Apakah itu yang namanya ukhuwah? Silahkan. Mulut mengatakan aku saudaramu, kamu saudaraku, kadzab. Tidak sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Dusta. Hanya pura-pura. Karena kesenangannya pada kesedihan saudaranya, dan kesedihannya pada kesenangan saudaranya. Ini aneh. Anta fi wadin wa haula fi wadin akhar. Engkau di satu lembah sedangkan saudara-saudaramu di lembah lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau demikian jangan harap bisa ada ta'liful qulub. Mengapa demikian? Karena al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti tentara yang solid. Seperti satu jamaah yang sama. Kalau ada yang berbeda, ya otomatis akan menjauh sedikit demi sedikit. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sudah lewat waktunya, barakallahu fikum. Seharusnya sampai jam 10:30. Ini agak kebablasan, wal'afu minkum. Nasla taufiq wal'afiyah. Wa nasla ta'ala an yu'allif qulubana wa qulubi kulli ahlus sunnah. Semoga Allah menta'lif, menjinakkan hati-hati kita dan hati-hati seluruh ahlus sunnah. Menyatukan mereka di atas kebenaran. Menyatukan mereka di atas tauhid wa sunnah. Amin. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.